Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala faslun udna ila siyaqi hajatihi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke konteks pembahasan hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamaka Rabi Syarif, ketika di tempat namanya Syarif, yang di situ Aisyah haid. Qala ya sabir, berkata kepada para sahabatnya, man lam yakun mahu hadyun, siapa yang bersamanya tidak ada hewan hadyun untuk dikorbankan, fa ahabba yaj'alaha umrah, dan ingin menjadikan hajinya sebagai umrah, falyaf'al. Wa man kana mahu hadyun fala, adapun yang membawa hewan, membawa hadyun, maka tidak boleh menjadikan sebagai umrah. Wa hadhihi rutbatul ukhra faqa rutbatul takhyir inda miqat. Ini tingkatan yang lain, yakni yang sebelumnya beliau sudah memberi pilihan di miqat di Dzulhulaifah, yang kedua kali di sini Syarif. Yang ketiga di Mekah. Fala maka Nabi Mekah amara amran hatman. Ketika di Mekah beliau memerintah dengan perintah yang tegas, mengharuskan man la hadiyah ma'ah an yajra umrah, orang yang tidak punya kurban, semua kurban atau hewan hajiun untuk menjadikan sebagai umrah. Wahillah minim rahmi dan tahul dari umrah kami. Wamnau hajiun dapat yang punya haji an yukim ala ihram, tetap dia dalam keadaan ihramnya. Walam yun sahdarika syaun, walam yun syahdarika syaun al batta. Tidak ada satu pun yang memasuk hukum ini. Artinya yang pertama dijadikannya niat haji sebagai umrah bagi yang tidak membawa hewan, tidak membawa haji, itu tiga kali. Yang pertama di miqat, yang kedua itu diberi pilihan, yang kedua di Syarif itu di dengan perintah, yang ketiga di Mekah selesai sa'i dengan perintah yang hatman. Yang kedua, syariatnya tidak pernah dimansuh. Syariat untuk menjadikan apa namanya haji tamattu, menjadikan umrah bagi yang tidak bawa hewan, ini syariat yang tidak pernah ada yang mansuhnya. Bal salahu Suraqah bin Malik karena haji umrah. Bahkan Suraqah bin Malik bertanya kepada beliau tentang umrah ini. Alati amarahum bil fasi ilaiha, yang mereka diperintah untuk fasakh, mengganti niat haji dengan umrah. Hal hiya li'amihim dalik am lil abad. Suraqah bin Malik bertanya, apakah ini hanya untuk tahun ini saja, khusus para sahabat ketika haji wada, atau untuk selamanya? Maka Allah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bil abad. Bahkan ini selamanya, disyarat demikian. Sehingga Ibnu Abbas berpendapat bagi yang tidak membawa hajiun itu wajib hukumnya tamattu, hukum wajibnya tamattu. Qara wa idal umrah taqad dakhalat bil haji ila yaumil qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umrah itu masuk ke haji sampai hari kiamat. Wa qad rawa anhu sallallahu alaihi wasallam al-amra bi fasil hajil umrah, yang telah meriwayatkan perintah beliau mempasah haji ke umrah itu 14 minus ashabi, 14 orang sahabat. Wa hadithuhum kulluha sihah, dan 14 orang sahabat ini semuanya sanadnya sahih. Wa hum Aisyah wa Hafsah mu'minin ummul mu'minin, wa Ali bin Abi Thalib wa Fatimah binti Rasulullah wa Asma binti Abi Bakar Siddiq wa Jabir bin Abdullah wa Abu Sa'id al-Khudri wa Barra bin Azib wa Abdullah bin Umar wa Anas bin Malik wa Musa al-Ashari wa Abdullah bin Abbas wa Sabrah bin Ma'bad al-Juhani wa Suraqah bin Malik al-Mudriji radhiyallahu anhum. Ya, ini 14 orang sahabat yang meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang tidak membawa hajiun untuk menjadikan hajinya sebagai umrah, untuk tamattu, untuk umrah dulu. Qala wa nusyiru li hadhihi al-hadis, kita akan isyaratkan ya hadis-hadis ini yang disebutkan oleh 14 orang sahabat. Sehingga kita nanti dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika ada seorang yang berkata kepada Ibnu Muhammad, ya, ya Abu Abdullah, kudu amrin amrika indi hasan ila khalatun wahidah. Kata penanya Abu Abdullah, semua urusanmu, pendapatmu itu baik menurutku, kecuali satu saja. Kata Abu Abdullah, oh mahi, qala taqulu bi fasil hajj il umrah. Itu beliau anggap pendapat ini pendapat yang tidak benar. Yaitu Imam Muhammad berpendapat untuk mempasah haji ke umrah bagi yang tidak membawa hajiun. Faqala, kata Imam Muhammad, kuntu ara laka aqlan. Aku anggap kamu ada seorang punya akal. Indi fidalika ahada asyara hadithan sahihan. Aku punya 11 hadis. Iya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atruk kali kau dikepak harus tinggalkan hadis tersebut karena pendapat engkau. Iya, artinya banyak hadis yang menerangkan masalah ini, di antaranya beliau kami menyebutkan 14 sahabat yang meriwayatkan ya fasful haji ila umrah, mengganti membatalkan niat haji untuk umrah dulu bagi yang tidak membawa hewan al-haji. Qala kata rahimahullah fi sahihain an Ibnu Abbas qadiman nabiy sallallahu alaihi wasallam washabahu sabihata rabi'ah muhlim bil haji. Rasul datang ke Mekah dengan para sahabatnya di pagi hari di tanggal 4 Zulhijjah. Dalam keadaan semua mereka muhilin ini hal, dalam keadaan mereka semua berihlal haji. Semuanya berihlal haji. Fa amarahum an yaj'aluha umratan. Maka Rasulullah menyuruh mereka yang tidak membawa hewan hajiun untuk menjadikan sebagai umrah. Datang dalam keadaan ihlal haji, kemudian Rasul memerintah mereka untuk menggantinya menjadi umrah. Sehingga fata'azama dzalika indahum. Ini dianggap sebagai satu hal yang besar di sisi mereka yang disuruh untuk umrah. Faqala ya Rasulullah, ayul hil? Iya, halal dari yang mana ini? Artinya ketika disuruh tahallul. Faqala sallallahu alaihi wasallam alaihillu kullu. Artinya tahallul. Iya, tahallul yang semuanya, yakni tahallul akbar, yakni maksudnya sudah halal. Sampai nanti tanggal 8 Zulhijjah di hari tarawih baru kembali ihram. Wabila bin Muslim qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu di arba' khalaun min asr ila Makkah. Wahum yulabuna bil haj. Asyahid wahum yulabuna bil haj. Jumlah haliyah. Jumlah haliyah baik dalam keadaan bertabiah haji. Fa mahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajaluhu umrah. Rasulullah memerintah mereka untuk menjadikan ya untuk mereka tidak membawa haji untuk menjadikan sebagai umrah. Wa fi lafzin wa amara ashabahu an yaj'alu ihramahum bi umrah illa man kana mal haji. Dijelaskan dalam riwayat Muslim, lafaz lain diperintah sahabat-sahabat yang menjadikan ihram mereka sebagai dengan umrah kecuali orang-orang yang membawa haji, membawa hewan untuk dikurbankan. Ini hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas jelas mereka para sahabat datang dalam keadaan ihram haji, ya diperintah untuk ganti umrah. Hadis Nabi Sahihain. Yang kedua hadis Jabir Abi Sahihain dan Jabir bin Abdullah ahallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu bil haji. Nabi dan para sahabatnya ihlal dengan haji. Walaisa ma hadi minhum hadiyun ghairu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Talha. Tidak ada bersama seorang pun hewan hadiyun kecuali dua orang, Nabi dan Talha. Wa qadima Ali radhiyallahu anhu min al-Yaman wa ma huwa hadiyun. Kemudian datang Ali dari Yaman membawa hewan juga. Faqala ahlaltu bima ahalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau niatnya ta'liq. Niat ihlalnya, niat ihramnya, niat ihram mu'allaq, yakni beliau kaitkan dengan cara Rasulullah sambil ihlal. Kata beliau, aku berihlal sebagaimana ihlalnya Rasulullah sama. Aku niatnya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi mu'allaq. Qala fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaj'aluha umratan. Maka Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk menjadikan haji mereka sebagai umrah. Wa yatufu wa yuqassiru, agar mereka bertawaf kemudian memendekkan rambutnya. Tahalu dengan cukup memendekkan, memotong rambut. Wa yahillu, dan tahalul. Illa man kana mal haji, kecuali orang yang bersamanya ada hewan haliyu. Qalu, maka para sahabat yang diperintah untuk tahalul berkata, nantaliku ila mina. Wadzakaru ahadina yaqturu, artinya karena tahallul bebas. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu." Ma ada itu. Kalau seandainya aku mendapati lagi kesempatan seperti ini, aku tidak akan mundur, aku tidak akan membawa hewan hajiun. Walau la anna mal hajja, ahlaltu, kalau seandainya aku tidak membawa hewan, aku pun akan tahallul. Yang menghibur mereka para sahabat yang merasa berat diperintah untuk tahallul. Wa fil lafdhin faqama fina faqala laqad alimtum anni atqakum lillah wasdaqakum wa barakakum. Kalian telah tahu aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, aku yang paling jujur, yang paling bajik. Walaula anna ma'iyal hajja, Lahalatu kama tahillun. Kalau seandainya aku tidak membawa hadyu, tidak membawa hewan, aku akan tahallul bersama kalian sebagaimana kalian tahallul. Qul istaqbaltu min amri masadbartu lam masul hadya. Kalau aku dapat kesempatan seperti ini, iya, sebelumnya aku tidak akan membawa hewan. Kata Rasulullah SAW, fahullu maka tahallulah kalian. Fahalalna wa sami'na wa ata'na. Kami pun tahallul, kami mendengar beliau dan taat kepada beliau. Wa bilafdin amarna Rasulullah SAW lam ahalna an-nuhrima idha tawajjahna ila mina. Nabi Hasan merintahkan kami ketika kami tahallul untuk kami kembali ihram ketika kami menuju Mina. Jadi tanggal 8 Zulhijjah baru kembali ya ihram untuk ke Mina. Qala fahlalna mil abtah. Faqala Suraqah bin Malik bin Khus'ah bin Ju'athum, ya Rasulullah, li amina hadza amil abad. Apakah ini khusus untuk tahun kita sekarang ini atau untuk selamanya? Salah seperti ini. Faqala lil abad. Wa hadhil alfaz kulluha fi sahih ya wa hadha lafzul akhir sharihun, dan lafaz akhir ini sharih fi ibtali qawli man qala, ya, untuk membatalkan, menerangkan batalnya, batilnya ucapan yang menyatakan inna dzalika kana khassan bihim, ini adalah khusus bagi para sahabat di Hajjatul Wada, ini batil karena Rasul menyatakan lil abad. Bainu hina idzin yakunu li amihim dzalika wahdahu lil abad, karena ada orang berpendapat seperti itu. Dikatakan itu khusus untuk para sahabat di Hajjatul Wada. Ya, hanya untuk di tahun mereka, tidak untuk selamanya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu lil abad. Tapi saya katakan sehingga nanti mungkin itu Ibnu Qayyim, sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat wajib hukumnya tamattu. Wajib hukumnya tamattu bagi yang tidak membawa hewan. Sebagai kita dari Indonesia tidak mungkin bawa hewan, ya. Sehingga yang tidak membawa hajjun ke Mekah itu wajib hukumnya tamattu. Itu qaul Ibnu Abbas. Namallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.